Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kemudahan, wasail, wasilah-wasilah yang dengannya kita dapat melaksanakan berbagai macam amalan saleh yang kita harapkan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah taala kita masih akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-31 dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang bimbingan beliau bagaimana kita meraih kecintaan Allah dan meraih kecintaan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Izhad fid dunya yuhibbaka Allah wa izhad fi ma indan nas yuhibbaka nas." Zuhudlah engkau terhadap perkara dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Dari ikhwani fillah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan penggalan yang pertama dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, yaitu izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau dalam perkara dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan kemarin ada pertanyaan dari salah satu saudara kita terkait dengan 3 permasalahan. Dan ini wallahu a'lam bissawab, mungkin kita bahas terlebih dahulu sebelum kita memasuki penggalan yang kedua dalam hadis. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan larangan untuk boros. Dan perkara ini ada kaitannya dengan pembahasan kita. Dikarenakan zuhud, sebagaimana kata Abu Muslim Al-Qaulani yang telah kita baca di pembahasan-pembahasan awal hadis ini. Sebelum Abu Muslim Al-Qaulani menyebutkan tentang ciri-ciri zuhud itu adalah orang lebih percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangannya. Orang itu lebih mengharapkan pahala musibah yang ditimpakan kepadanya dibandingkan dia berkeluh kesah dan dibandingkan dia menyesali apa yang telah terjadi. Sebelum Abu Muslim Al-Qaulani menyebutkan ciri-ciri zuhud di atas, beliau menyatakan, "Laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal." Yang namanya zuhud dalam urusan dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan juga bukan dengan menghambur-hamburkan harta. Jadi 2 perkara ini bukan bahagian daripada zuhud. Yang pertama adalah mengharamkan yang halal. Kalau ada orang mengharamkan yang halal atasnya, maka dia bukan zahid. Kalau ada orang mengharamkan atas dirinya memakan daging, maka dia bukan zahid, bukan orang yang zuhud. Kalau dia mengharamkan atas dirinya memakai pakaian yang bagus, maka dia bukan zahid. Kenapa? Karena dia mengharamkan yang halal. Yang kedua, zuhud dalam urusan dunia, kata Abu Muslim Al-Khawlani, juga bukan dengan idha'atul mal, bukan dengan menghambur-hamburkan harta, boros di dalam menggunakannya, mubazir, idha'atul mal, ini bukan bahagian daripada zuhud. Bahkan yang seperti ini, ikhwati billah rahimakumullah, terlarang di dalam syariat. Seorang melakukan tabdir, melakukan idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta, membelanjakan harta pada hal yang tidak semestinya, ini adalah perkara yang dilarang di dalam syariat. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wala tubadzir tabdhira, jangan engkau menghambur-hamburkan harta, jangan kamu mubadzir, membuang-buang harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu saudara-saudaranya syaitan. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, innallaha kariha lakum thalatan, sesungguhnya Allah membenci untuk kalian melakukan tiga perkara. Yang pertama, qila wa qal, kalian melakukan qila wa qal, ay kalian menukil suatu berita tanpa memastikan kebenarannya, tanpa memastikan kesahihannya. Ya. Tidak ada takabbur dalam menukilkan berita. Ini qila wa qal, sesuatu yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah idha'atul mal. Nabi Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian itu menghambur-hamburkan harta. Kalian membuang-buang harta, boros di dalam menggunakan harta dan tidak membelanjakannya sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah waqat rata su'al, Allah membenci kalian banyak bertanya. Dari ayat dan dalil dan dari hadis di atas kita mengetahui bahwasanya boros itu adalah lawan daripada zuhud. Boros berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta, apalagi sampai menghambur-hamburkannya, membelanjakannya dalam perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah bukan bahagian daripada zuhud sedikit pun, dan itu adalah sesuatu yang dilarang. Kemudian permasalahan yang kedua yang kemarin ditanyakan juga adalah terkait dengan masalah menguatkan ekonomi anak, menguatkan ekonomi keluarga. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini juga perkara yang dituntut di dalam syariat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Sa'ad minta izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah. Wahai Rasulullah, aku ini orang yang punya harta, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku orang yang punya harta, namun tatkala aku nanti wafat, tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuanku saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Karena nanti kalau saya meninggal, kata Sa'ad, yang mewarisi satu orang aja, anak perempuanku aja. Bolehkah saya mensedekahkan 2/3 hartaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, jangan." Sa'ad kembali bertanya, apa atasaddaqu bi nisfi mali, ya Rasulullah, bolehkah aku mensedekahkan setengah harta? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la. Kemudian Sa'ad kembali mengatakan, apa atasaddaqu bi thuluthi mali, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku bersedekah dengan 1/3 harta? Nabi mengatakan, ats-tsuluts, ya, boleh 1/3, akan tetapi wa tsuluthu katsir, 1/3 itu banyak. Ya. Boleh 1/3 ats-tsuluts, boleh. Wa tsuluthu katsir, tapi 1/3 itu banyak. Dan Nabi mengatakan, ini syahidnya dengan pembahasan yang kemarin ditanyakan, yaitu memperkuat ekonomi anak, innaka intadhar warasataka abniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Silakan bersedekah 1/3 hartamu dan itu banyak. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala engkau wafat meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan, ini lebih baik dibandingkan engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka miskin, fakir, meminta-minta kepada manusia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ahli waris yang kita tinggalkan manakala kita mati, alangkah lebih baiknya apabila mereka kita tinggalkan dalam keadaan mereka itu berkecukupan. Sehingga kita sebagai kepala keluarga memiliki juga peran dalam permasalahan ini, dalam masalah ekonomi keluarga. Ya, bukan artinya kita zuhud kemudian kita tidak bekerja. Bukan artinya kita zuhud kemudian tidak peduli dengan kebutuhan keluarga, baik kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang sifatnya akan datang. Yang namanya zuhud adalah seorang tetap bermuamalah dengan dunia, namun dia tidak menjadikan dunia itu sesuatu yang dia cintai dalam hatinya. Ya, dia jadikan dunia itu adalah sesuatu yang dia pegang, dia miliki, dan dia bisa bermuamalah tanpa ada rasa sayang, tanpa ada rasa cinta yang berlebih tatkala dia berbuat dengan hartanya itu. Sehingga khotibullah rahimakumullah, silakan kita bekerja, silakan kita berusaha, silakan kita kerja pagi pulang sore, tapi jangan lupa kewajiban. Dan orang yang seperti ini bisa juga menjadi orang yang zuhud. Siapa? Al-Asyarah Al-Mubasyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Di antaranya adalah Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif bahwasanya Uthman dan Abdurrahman bin Auf ini min khazainillahi fil ard, di antara penyimpanan hartanya Allah di muka bumi. Karena saking banyaknya hartanya Uthman, saking banyaknya hartanya Abdurrahman bin Auf, sampai dinyatakan keduanya ini adalah termasuk dari penyimpanan perbendaharaan harta di dunia. Namun keduanya diberikan kabar gembira dengan surga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, beliau menyatakan tatkala menukil tentang tafsiran zuhud yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa'ala hadza yakunu zahidu ghaniyan. Berdasarkan hal ini, orang zuhud itu bisa orang kaya. Orang yang zuhud itu bisa orang kaya. Wa yakunu zahidu mushtaghilan bi ba'dil mubahat. Dan orang yang zuhud itu juga bisa dia sibuk dengan perkara-perkara mubah. Namun dengan catatan, idza kana ishtighaluhu biha mimma yanfa'uhu fil akhirah. Apabila kesibukannya dia dengan pekerjaannya, kesibukannya dia dengan perkara-perkara mubahnya, itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat untuknya di akhirat. Nah, definisi zuhud yang dikomentari oleh Syekh Saleh Al-Syekh tatkala beliau mengucapkan ucapannya ini adalah definisi zuhud yang disebutkan oleh Syekhul Islam, yaitu beliau mendefinisikan zuhud dengan kalimat yang ringkas, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Zuhud kata Syekhul Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Apapun yang tidak bermanfaat di akhirat ditinggalkan itu zuhud. Nah, sekarang pertanyaannya, seorang sibuk dengan pekerjaannya dari pagi sampai sore, contoh, apakah ini sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat atau bermanfaat? Jawabannya tergantung. Apabila niatnya bagus di dalam bekerja, dia berniat untuk memberikan kecukupan pada keluarganya, maka yang dia lakukan sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Pekerjaannya tetap mencerminkan kesuhudannya, karena dia melakukan sesuatu yang bermanfaat untuknya di akhirat, meskipun secara zahir itu adalah perkara duniawi. Gitu. Tapi kalau seorang bekerja pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore, ya, dia niatnya hanya untuk memperkaya dirinya, hanya untuk melakukan foya-foya, hanya ingin untuk melakukan AB dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan, dari perkara yang dilarang, bahkan dia sampai dalam pekerjaannya itu dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan, yang seperti ini baru bukan orang yang zuhud. Yang seperti ini baru bukan orang yang zuhud. Nah, jadi silakan. Tatkala seorang ingin menjadi orang yang zuhud, itu bukan berarti dia harus meninggalkan dunia kuliah, meninggalkan dunia seutuhnya, tidak. Lakukan apa yang bermanfaat dari urusan dunia, bekerjalah, berusahalah, dan niatkan ikhlas dalam kegiatan yang kita lakukan dari pekerjaan dan usaha. Biidznillahi ta'ala, apa yang kita lakukan tidak mencacati zuhud yang sedang kita usahakan ada pada diri. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga memperkuat ekonomi keluarga adalah sesuatu yang dituntut. Namun, ikhwati fillah rahimakumullah, terkadang seseorang terlalu fokus dengan satu perkara ini. Dia punya prinsip, jangan sampai orang yang hidup di bawah tanggung jawabku sengsara. Sengsara dalam urusan dunia. Sehingga dia terus bekerja. Ya betul, dia bekerja dengan kewajiban-kewajiban yang terus dia laksanakan. Namun, dia melupakan satu hal yang ternyata lebih penting daripada menguatkan ekonomi keluarga, yaitu menguatkan iman, ilmu, dan amalnya keluarga. Ini yang sebenarnya lebih penting. Silakan perkuat ekonomi keluarga, silakan. Silakan bekerja, silakan menabung, silakan investasi, silakan. Selama itu adalah perkara yang mubah, perkara yang halal. Investasi yang halal, silakan. Ya. Menyimpan uang, menabung uang yang halal, silakan. Mau bentuknya menyimpan uang secara utuhnya, secara zatnya, atau menyimpan emas dan semisalnya, silakan secara mubah. Tapi jangan lupa juga untuk kita memperkuat selain ekonomi keluarga, juga kita perkuat iman dan amalnya keluarga. Kenapa? Karena itulah yang akan mengumpulkan kita dengan keluarga kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Betul, kita juga diperintahkan untuk tidak membiarkan keluarga kita kelaparan. Kita juga diperintahkan untuk tidak meninggalkan keluarga kita dalam keadaan kekurangan. Akan tetapi, jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita juga dalam keadaan bodoh, tidak tahu ilmu, tidak tahu agama, tidak tahu baca Quran, tidak tahu sholat, tidak tahu puasa. Ini yang parah. Ini sesuatu yang perlu untuk diperbaiki. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, perkuat keimanan keluarga, perkuat keilmuan keluarga dengan kita memberikan porsi pendidikan agama Islam kepada mereka yang bukan hanya sekadarnya. Terkadang seorang ayah, karena sangat ingin menjadikan anaknya itu sukses dalam urusan dunia, dia biarkan anaknya itu menuntut ilmu apapun yang dia inginkan untuk meraih cita-citanya. Lah, kamu mau menjadi apa? Menjadi seorang tentara, silakan. Silakan kamu sekolah, menghabiskan masa mudamu untuk perkara-perkara ilmu duniawi agar kamu mendapatkan cita-citamu. Tapi dia lupa memberikan porsi yang cukup dalam urusan agama anaknya. Dia tak peduli. Yang penting anaknya sudah belajar. Yang penting anaknya sekolah, dia tak peduli anakku sholatnya sudah baik atau belum. Anakku sholatnya sudah sesuai sunnah atau belum. Anakku ini tatkala baca Quran sudah baik atau belum. Anakku tatkala beramal dengan manusia, apakah dia sudah jujur, apakah dia sudah amanah, apakah dia. Padahal kesuksesan anak memang menguntungkan orang tuanya di dunia, tapi tidak mesti menguntungkan orang tuanya di akhirat, kesuksesan anak dalam urusan duniawi. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena yang akan terus mengalir untuk orang tua pahala dari anak itu adalah anak yang saleh. Idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu ila bitar. Kalau ada anak Adam mati, maka semua jalur pahalanya itu putus kecuali dari tiga jalur. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang dia sedekahkan, dia bangun sumur, airnya dimanfaatkan masyarakat. Dia bangun masjid, masjidnya dimanfaatkan kaum muslimin. Dia wakaf mushaf, mushafnya dibaca kaum muslimin. Shadaqah jariyah. Dia bangun sekolah, sekolahnya digunakan belajar oleh kaum muslimin. Shadaqah jariyah. Yang seperti ini harus kita pikirkan. Selain kita memikirkan kekuatan ekonomi keluarga kita, kita juga memikirkan bagaimana kekuatan nasib kita di akhirat setelah kita mati. Sedekah jariah kita sudah sampai mana? Ya. Boleh kita kuat ekonominya di dunia, tapi bagaimana kekuatan sedekah jariah kita nanti di akhirat? Sudah ada atau belum? Sudah mulai berpartisipasi dalam pembangunan masjid atau belum? Sudah mulai berpartisipasi dalam pembangunan sekolah atau belum? Sudah mulai berpartisipasi dalam berwakaf mushaf, berwakaf buku-buku agama yang bisa dimanfaatkan kaum muslimin atau belum? Kalau belum, perkuat itu juga. Ya. Karena kalau kita perkuat ekonomi keluarga hanya sebatas itu saja yang kita lakukan, kita mati selesai. Tapi kalau kita perkuat juga kekuatan sedekah jariah, kita luar biasa. Yang kedua, ilmu yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan, yang diajarkan. Ini juga akan menjadi jalur yang abadi bagi seorang yang wafat. Tatkala dia di dunia mengajarkan ilmu kepada orang lain, tatkala di dunia dia mengajarkan sesuatu yang bermanfaat ilmu, kemudian diamalkan setelah dia mati, maka dia mendapatkan kebaikan pahalanya meskipun dia telah mati, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan yang diajarkan tadi. Terutama siapa yang harus diajarkan? Saya bukan pengajar, saya bukan orang yang paham ilmu. Bagaimana saya mengajari anak kita? Bapak ibu sekalian, sampean bisa ngaji? Alhamdulillah, kebanyakan dari kita bisa ngaji. Ajari anak antum ngaji. Itu aja. Jangan terlalu muluk-muluk, saya belum bisa ngajarin anak fikih, saya belum bisa ngajarin anak saya fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Saya belum bisa menyampaikan kepada anak saya hadis-hadis terkait dengan bagaimana caranya bermuamalah dengan baik, bagaimana jujur, bagaimana amanah, bagaimana menunaikan janji dan seterusnya, saya belum bisa. Bapak ibu sekalian, jangan terlalu muluk-muluk dulu. Kalau itu yang disebutkan di atas bisa, alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa, minimalnya ngajarin ngaji anaknya. Bagaimana caranya supaya lafaz bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin itu terlantun dari mulut anak-anak kita melalui pengajaran kita. Bagaimana caranya itu kita lakukan? Ini untuk memperkuat nasib kita di akhirat, bukan cuma memperkuat ekonomi kita di dunia, tapi memperkuat nasib kita di akhirat nanti. Karena surat Al-Fatihah ini terus dibaca sama anak kita. Selama anak kita hidup dan muslim, dan kita memohon itu semuanya. Selama anak kita sholat, maka surat Al-Fatihah itu terus dibaca sama anak kita. Maka bagaimana cara orang tua bisa panen pahala dari surat Al-Fatihah yang dibaca anaknya setiap sholat? Ajarkan, talqinkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Anak yang belum kenal ngaji di masjid, belum masih dekat dengan kita di rumah, belum sekolah keluar, kita ajari, kita talqin mereka dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak itu hidup 40 tahun, sholat 25 tahun dia berpahala, karena mungkin baliknya umur 15 tahun ya. Dia umur di dunia 40 tahun, dia balik 15 tahun, berarti dia dapat kewajiban sholat selama 25 tahun, betul? Ya, 25 tahun. 25 tahun anak antum baca surat Al-Fatihah berapa kali? Berapa ribu kali? Berapa puluh ribu kali? Kalau ternyata surat Al-Fatihahnya karena diajari kita, luar biasa. Meskipun kita sudah wafat, satu huruf Al-Qur'an bisa kita mendapatkan pahala satu kebaikan kali 10, yaitu 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua, jalur daripada pahala yang akan terus mengalir kalau kita wafat. Yang ketiga adalah wa waladun shalih yad'u la. Anak saleh yang mendoakan kita. Anak saleh yang mendoakan kita. Bagaimana kita menjadikan anak kita saleh? Mengamalkan firman Allah di atas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Kata Ali bin Abi Thalib, maksudnya jaga anak-anak kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya kata Ali, adibuhum muallimuhum, ajari adab mereka dan ajari ilmu mereka. Ini dua caranya kata Ali bin Abi Thalib untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka. Ajari keluarga kita adab dan ajari keluarga kita ilmu. Kita bisa ngajarin adab dan ilmu, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, bawa kepada orang yang bisa ngajarin adab, bawa kepada orang yang bisa ngajarin ilmu. Bukan hanya bawa anak kita kepada orang yang bisa ngajarin matematika, IPA, IPS, sejarah dan seterusnya. Itu ilmu dunia yang kita tidak nafikan ada manfaatnya. Tapi jangan sampai terus itu diporsir sampai anak kita selesai sekolah, tahunya hanya matematika, IPA, IPS, biologi, kimia, dan seterusnya. Tapi dia tidak tahu yang namanya ilmu, tidak tahu yang namanya adab. Sehingga tatkala dia berbicara, masih lancang mengucapkan ucapan-ucapan umpatan. Tatkala dia melihat, masih lancang melihat-melihat yang haram. Tatkala dia mendengar, masih lancang mendengar perkara yang haram. Karena tidak kita ajarin adab, kita tidak mengajarinya ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ini juga diperhatikan. Berbuat ekonomi anak, dan itu baik untuk kebaikan dunianya mereka, dan berbuat keimanan, ilmu, dan amalnya anak-anak kita dengan kita menyekolahkan mereka, kita menghadirkan mereka ke majelis-majelis ilmu. Masya Allah, luar biasa. Itu akan menjadi tabungan kita di akhirat yang sangat berharga. Nah, itu insya Allah ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita di penggalan hadis yang kedua, penggal atau kalimat kedua dalam hadis. Yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas." Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Ai merasa tidak butuhlah engkau terhadap apa yang dipunya orang. Niscaya orang akan mencintaimu. Kenapa? Karena memang tabiatnya manusia tidak suka terhadap orang yang meminta apa yang dia punya. Nah, beda dengan sifatnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang meminta. Tapi kalau makhluk, kekurangan ya. Kenapa makhluk itu penuh dengan kekurangan dalam hal seperti ini? Karena kepunyaannya makhluk itu sedikit ya. Sehingga tatkala ada orang minta sama dia, tabiat manusiawinya dia gak suka. Nah, makanya Nabi SAW mewasiatkan, kalau engkau ingin dicintai manusia, merasa tidak butuhlah engkau terhadap apa yang dimiliki mereka, jangan meminta dan mengharap apa yang mereka miliki. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang merasa cukup dengan apa yang dia punyai, dia tidak mengharap dan meminta apa yang dipunya orang, yughnihillah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan baginya. Itu pasti. Sehingga ma'asyarul muslimin, kuncinya kekayaan, kuncinya kecukupan adalah merasa puaslah dengan apa yang kita punya. Merasa puaslah dengan apa yang kita miliki. Jangan mengharap apa yang dipunya orang, apalagi sampai meminta apa yang dipunya mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan telah kita bacakan kemarin kalamnya Al-Hasan Al-Basri. Beliau mewasiatkan kepada kita, "La tazalu kariman 'alan nas aw la yazalu an-nasu yukrimunaka ma lam ta'ata ma fi aydihim." Kamu akan terus menjadi orang yang mulia di tengah-tengah manusia, dan manusia akan terus memuliakanmu selama engkau tidak meminta apa yang ada mereka punya. Selama engkau tidak meminta apa yang mereka miliki. Fa idza fa'alta dzalik istaqafu bika. Kalau engkau melakukan hal itu, engkau meminta apa yang mereka miliki, maka mereka akan menganggapmu remeh. Wa karihu haditsaka, dan mereka akan tidak suka berbicara denganmu. Wa abghaduka, dan mereka akan membencimu. Itu kata Al-Hasan. Dan Al-Hasan Al-Basri adalah pemukanya penduduk Basrah. Ya. Makanya beliau yang mengucapkan kalimat ini adalah orang yang paling depan di dalam mempraktekannya. Beliau adalah sosok yang sangat tidak butuh terhadap apa yang dipunya orang. Makanya diriwayatkan dalam Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aym al-Asbahani, pernah seorang Arab Badui bertanya kepada penduduk Basrah. Basrah itu di Irak, di mana Basrah dahulu adalah salah satu tempat ilmu yang sangat luar biasa. Banyak ulama hidup di sana. Bersamaan dengan banyaknya ulama yang hidup di Basrah, pernah seorang Arab Badui itu bertanya kepada mereka, penduduk Basrah, "Man sayyidu ahli hadhihi al-qaryah?" Siapa pemuka tempat ini? Siapa pemimpin kalian? sayyid-sayyidmu, orang yang terkemuka, orang yang paling mulia di tempat ini. Siapa yang paling mulia? Siapa sayyidnya? Orang-orang Basrah. Maka penduduk Basrah mereka mengatakan, sayyid kami, orang yang paling mulia di sisi kami adalah Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri. Qala, kemudian Badwi tadi mengatakan, bima sadahu, kenapa Al-Hasan Al-Basri itu bisa menjadi orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian? Dia melakukan apa? Apakah dia sering bagi-bagi sembako? Atau karena dia sering muncul di tengah-tengah publik untuk melakukan hal-hal yang apapun itu? Ya. Dengan kenapa Hasan itu bisa menjadi orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian? Kata Badwi tadi. Ahlul Basrah menyatakan, karena ihtajan nasu ila ilmihi wastaghna huwa an dunyahu. Karena manusia butuh kepada ilmunya Hasan, dan Hasan tidak butuh kepada dunianya manusia. Ya. Manusia butuh kepada ilmunya Hasan Al-Basri, dan Al-Hasan Al-Basri tidak butuh kepada apa yang dipunya orang dari dunia itu, tidak butuh. Beliau mengajari ilmu, dan beliau tidak butuh apa yang dipunya mereka. Dengan inilah Al-Hasan menjadi sayyiduna, menjadi pemuka kami, menjadi orang yang paling mulia di tengah-tengah kami. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga ini menjadi suatu pelajaran bagi kita sekalian, bahwasanya apabila kita menginginkan untuk mendapatkan kecintaan manusia kepada diri-diri kita, maka praktekkanlah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu merasa tidak butuhlah engkau terhadap apa yang dipunya orang. Cukuplah dengan apa yang engkau miliki. Merasa cukuplah dengan apa yang engkau miliki, dengan apa yang engkau punyai. Kalau engkau merasa belum cukup, engkau merasa kurang, dan engkau akan berkeluh kesah dengan kekurangan yang engkau alami, praktekkan sabda Rasulullah SAW yang lain, undur ila man huwa asfala minkum, lihat kepada orang yang di bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat kepada yang di atas. Dalam urusan dunia, lihat kepada yang di bawah. Kita kekurangan, ada yang lebih kekurangan dari kita. Jangan tatkala kita kekurangan, lihat kepada orang yang kaya raya. Lihat kepada orang yang di bawah, jangan lihat kepada yang di atas. Kenapa? Fa'innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, karena itu akan lebih bisa membuat kalian menahan diri untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas. Kalau kita merasa kekurangan dan kita berusaha untuk merasa cukup dengan yang kita punya, lihat kepada yang di bawah. Lihat kepada yang di bawah, ternyata ada yang lebih kekurangan dari kita. Ya. Ternyata ada yang lebih miskin, lebih fakir dari kita. Contohnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita melihat kepada yang di atas, dunia ini tidak ada habis-habisnya. Dunia itu tidak ada habis-habisnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an, sehingga merasa tidak butuhlah kita terhadap apa yang dipunya orang, niscaya orang akan akan memberikan kecintaan mereka kepada kita. Ini wallahu a'lam pembahasan hadis yang ke-31 yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita masuk di hadis berikutnya. Hadis yang ke-32. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, al-hadithu 32 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa Dharqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta an Amr ibn Yahya an Abi anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yaqwa ba'daha bi ba'din. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirar. Kalimat ini banyak maknanya. Cuman sementara kita artikan, dan nanti akan kita bahas maknanya satu persatu insyaallah. Kita artikan sementara ini, la dharara, tidak ada mara bahaya dalam agama Islam. Wa la dirara, dan tidak ada perbuatan berbahaya yang boleh dilakukan di dalam Islam. Itulah boror walaulirror. Dan di sana ada makna yang lain. Nanti insyaAllah akan kita bahas. Bismillahi taala wa nasallahu ala sayyidina. Hadis pendek ini, hadis yang hasan. Kata Imam Nawawi, hadisul hasan. Ini hadis yang hasan. Dalam ilmu hadis, hadis hasan itu derajatnya di pertengahan antara hadis dhaif dan hadis sahih. Jadi dalam peringkat kesahihan, dalam peringkat hadis dikaji dalam ilmu hadis, hadis yang bisa diterima dan bisa diamalkan itu hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Adapun di bawahnya yaitu hadis dhaif adalah hadis yang tidak bisa diamalkan dan tidak bisa dipercaya. Dhaif. Dan dhaif itu memiliki tingkatan-tingkatan juga. Ada yang dhaif lemahnya biasa, ada yang lemahnya parah. Itu dikaji dalam ilmu hadis. Nah, hadis yang ada bersama kita, kata An-Nawawi, adalah hadis yang hasan. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Daruqutni, dan selain keduanya dalam keadaan musnad. Hadis musnad ini saya jelaskan karena tertulis di sini. Hadis musnad itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadis musnad. Hadis musnad itu kalau secara bahasa artinya hadis yang bersanad. Maksudnya kalau dalam istilah musnad itu adalah hadis yang bersanad dan sanadnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada yang mengeluarkan dalam kitab dari ulama seperti Ibnu Majah, meriwayatkan dari guru beliau, guru beliau meriwayatkan dari guru-guru beliau, dan terus bersambung itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu namanya musnad. Hadis yang diriwayatkan secara musnad. Ya. Warawahu Malikun fil Muwatta an Amr ibni Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta. Kitab Muwatta ini kata Imam Syafi'i adalah kitab yang paling sahih di muka bumi. Itu kitab Muwatta setelah Al-Qur'an, yang paling sahih adalah kitab Muwatta. Namun ucapan Imam Syafi'i ini dianggap sebelum adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau sekarang Sahih Bukhari Sahih Muslim sudah tertulis, maka ulama semuanya bersepakat dari kalangan ahli fikih maupun ahli hadis bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari kemudian Sahih Muslim. Nah, Imam Malik penulis kitab Muwatta itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Berarti jauh dengan Imam Bukhari itu. Masih di atasnya Imam Bukhari. Hidupnya duluan Imam Malik. Ya. Imam Malik penulis kitab Muwatta, ya. Dan Muwatta ini adalah kitab yang dikala itu sangat luar biasa, sampai-sampai mau dijadikan oleh pemerintah setempat sebagai istilahnya undang-undang. Kalau sekarang kita dustur, undang-undang. Pokoknya pedoman negara kitab Muwatta, Al-Qur'an dan kitab Muwatta. Tapi Imam Malik enggak mau. Ya, Imam Malik tidak mau. Di saat itu kitab yang sangat-sangat luar biasa. Kitab yang paling sahih di kalangan manusia sebelum tertulisnya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kitab Muwatta ini banyak ditulis oleh murid-murid Imam Malik. Karena Imam Malik Muwatta ini beliau tidak metodenya menulis kemudian cetak sebar. Ya. Muwatta ini beliau metodenya adalah membacakan kitab beliau dan ditulis oleh semua murid-muridnya. Itu metode penulisan kitab zaman dulu. Kalau kita sekarang mau dapat kitab itu sangat-sangat enak. beli kitab Arba'in 15.000, gampang, nggak perlu nyatet capek-capek. Ya kita harapkan yang punya Arba'in Nawawi gampang, nggak perlu nyatet, tercetak. Ya, kitab Muwatta zaman dahulu ditulis oleh semua murid-murid Imam Malik. Siapa yang datang ke Imam Malik di Madinah pasti pengen dapat Muwatta. Caranya bagaimana dapat Muwatta? Mengikuti majelis Imam Malik dalam majelis imla, majelis dikte hadis, ya. Majelis dikte hadis yang dilakukan oleh Imam Malik. Dan murid-murid Imam Malik di kala itu banyak dari kalangan orang-orang barat. Banyak orang-orang barat al-Maghribah. Makanya madhab Maliki sendiri, madhab Maliki itu tersebarnya banyak di daerah Maroko sana. Karena di sana dulu banyak murid-murid Imam Malik. Daerah Spanyol itu yang mensyarah kitab Muwatta namanya Ibnu Abdul Bar, itu orang Spanyol, Al-Andalusi. Jadi dahulu Spanyol itu muslim. Banyak lahir ulama di sana. Al-Imam Al-Qurtubi mufassir, itu orang Cordoba. Al-Qurtubi orang Eropa itu menjadi alim ulama. Termasuk Ibn Abdul Bar, muridnya Imam Malik, yang menulis syarah penjelasan terkait dengan kitab Muwatta itu orang sana, orang Andalus, orang Spanyol. Jadi dahulu itu luar biasa. Nah sekarang sisa-sisanya itu banyak mazhab Maliki dilakukan di diamalkan di sana, di daerah Maroko, Libya dan sekitarnya. Baik. Imam Malik meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Muwatta dari guru beliau Amr bin Yahya. Amr bin Yahya dapat dari bapaknya Yahya namanya. Dan Yahya ini bukan seorang sahabat. Ya, Yahya bukan seorang sahabat. Yahya meriwayatkan hadis la dharara wa la dirar dengan sanadnya langsung loncat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam sanad dalam hadisnya ini, kalau yang punya kitabnya bisa disimak, mursalan, mursal. Diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi secara mursal. Mursal itu apa? Mursal dalam ilmu hadis itu adalah ada seorang tabi'in meriwayatkan langsung kepada Nabi. Itu namanya mursal. Harusnya kan normalnya kalau musnad itu tabi'in, sahabat, Nabi kan gitu ya. Nah kalau ada seorang tabi'in meriwayatkan langsung kepada Nabi, ini namanya mursal. Nah Imam Malik meriwayatkan hadis ini secara mursal. Fa'asqata Aba Sa'idin. Ya, Imam Malik menghilangkan Abu Sa'id. Walahu turuqun yaqwa ba'duha bi ba'din, dan hadis ini memiliki jalan-jalan dan sanad-sanad yang lain yang sebagian dengan sebagiannya saling menguatkan, dan hadisnya hasan. Hadisnya adalah hasan. Kita jelaskan tadi sedikit terkait dengan ilmu hadis dan beberapa kitabnya adalah karena tertulis di sini. Wallahu a'lam bissawab. Menit lagi habis. Baik, la darara wa la dirar. Tidak ada mara bahaya di dalam agama Islam dan tidak ada perbuatan berbahaya yang diperbolehkan di dalam Islam. Hadis ini adalah termasuk bagian daripada induk cara induk akhlakul karimah, ya. Termasuk daripada hadis-hadis yang menjadi induk bagaimana kita mengamalkan akhlakul karimah dalam keseharian kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan cara yang bagus sesama manusia. Insyaallah ta'ala makna kalimat la dharara wa la dirar yang ini diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan apa makna dan perbedaannya. Ini insyaallah akan kita bahas dan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala wa nas'alullah at-taisir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wafakullahu jami'an lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.